Sarah, Perdana Record. Biasa sa cinta, satu sa pinta, jangan terlalu menekan, rasakan kalau sa sebilang, sa takkan berpindah karena so sayang, jangan kau berulah, sa takkan mendua, cukup jaga hati biar tenang, cinta karena kalau sa coba pikir kembali, janji tak mungkin saya ingkari, karena alasan tak kabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat tak kuat atas nama cinta, siapa suka memaksa itu masalahnya. Biarkan cinta tunggu sepisahnya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara, tak tetap cinta walau tak bersuara. Biar sesak cinta coba kau pahami, saksu bilang sayang jaga sepati. Nama dua sabar hati mencari sesuatu adalah. Biar semakin cinta.